Ketika itu Umar bertanya kepada Kilab sebelum bertemu orang tuanya, apa kira-kira yang engkau selalu lakukan wahai Kilab selama engkau bersama orang tua engkau? Maka dijawab oleh Kilab, saya selalu memeras unta untuk orang tua saya. Apa kata Umar? Sekarang pergilah engkau ke belakang, peras unta untuk orang tuamu. Diperas oleh Kilab, kemudian dimasukkannya ke atas mangkok, kemudian Umar keluar membawa mangkok yang hasil perasan Kilab. Kemudian dia mengatakan, wahai ayah minumlah, wahai bapak minumlah, wahai ayah Kilab minumlah. Sang ayah minum, dan ayah tadi sudah tua dan sudah buta, buta karena tua. Ketika dia minum, dia mencium bau anaknya. Lihat bagaimana pekanya hati seorang ayah. Dia mencium bau anaknya Kilab. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya amirul mu'minin, kalaulah bukan Kilab jauh, maka saya akan menyangka bahwa Kilab ada di sebelah dinding saya ini. Amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak kuat menahan bagaimana pekanya hati seorang ayah kepada anaknya. Dia pun menangis. Kemudian dia mengatakan, keluarlah hai Kilab, sungguhnya ini ayahmu, peluklah. Kesimpulannya bahwa hendaknya seorang anak sangat mengerti dan mencamkan bahwa sarana untuk memasukkannya ke surga, salah satunya pada zaman sekarang adalah berbakti kepada orang tua. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah sayap kehinaan untuk mereka berdua dari kasih sayang. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Tidak cukup dengan ucapan. Tidak, maksudnya tidak cukup dengan perbuatan saja. Seorang anak bagaimanapun dia akan besar. Dan biasanya anak akan mempunyai taraf pendidikan dan kedudukan jauh di atas orang tuanya. Apalagi pendidikan yang kosong dari ajaran agama akan membuat anak dihormati di masyarakat. Dan ini kadang-kadang terbawakan kepada orang tua yang miskin, yang tua renta dan semacamnya, ayahnya sendiri. Sehingga anak tidak meletakkan rasa penghormatan, bahkan dia meletakkan dia sebagai seorang pemimpin dari kaumnya. Dia orang pejabat yang besar. Dia orang guru, orang dosen. Seorang ustadz yang sudah dianggap orang besar. Ketika duduk dia sejajar dengan ayahnya, dia tidak mau meletakkan kehinaan dirinya kepada ayahnya. Ini sering kita lihat di dalam masyarakat. Walaupun dia salah seorang anak yang sering diajarkan ayahnya tentang ajaran agama. Ketika dia duduk, dia tidak duduk sebagai anak, karena dia sudah besar, dia punya anak dan cucu mungkin. Dan tapi dia duduk sesuai dengan kedudukan dia di mata masyarakat. Tidak pernah dia meletakkan dia sebagai anaknya seperti dulu lagi waktu SMP atau waktu SD. Oleh sebab itu Allah perintahkan, waqfid lahuma, statuskan dirimu. Rendahkan dirimu. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, Raja bin Haywa, seorang qadi besar pada zaman Bani Umayyah. Bahkan Raja bin Haywa adalah gurunya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Memberi kajian di hadapan ribuan muridnya di masjidnya. Kemudian setelah ba'da subuh, ba'da fajar, datang ibunya yang tua renta keluar dari pintu masjid. Dan ibunya berkata, wahai Raja, ribuan muridnya mendengar panggilan tersebut. Wahai Raja, Apa jawaban raja? Labbaika wa sa'daika ya ummah. Aku penuhi panggilanmu wahai ibu. Apa? Hari sudah pagi. Tolong beri makan anak ayam. Dia langsung menutup buku hadisnya, kemudian dia langsung berangkat. Dia cium tangan ibunya, dia cium semua perintah ibunya. Karena dia tidak meletakkan dia sebagai seorang ulama, tapi dia letakkan sebagai seorang anak yang patuh pada orang tua. Wahfid lahuma janahadzul. Kehinaan. Dan saya masih melihat berapa orang yang berbakti kepada orang tuanya, padahal posisinya, status sosialnya di masyarakat sangat tinggi. Masih dia membimbing orang tuanya, masih dia yang menyiapkan sepatu ayahnya, sandal ayahnya, sedangkan dia sudah doktor, dia profesor dan sebagainya. Contoh bagi kita-kita, yang tepatnya yang sering saya lihat adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Abbad hafizahumullah ta'ala. Syekh Abdul Razzaq, anaknya, status sosialnya sudah profesor, doktor, mengajar di S3 atau S2 di Universitas Islam Madinah. Kan tapi bersamaan dengan itu beliau tidak segan-segan bagaimana dia berbakti kepada ayahnya yang juga ulama seperti Abdul Muhsin Abbas untuk mengambilkan sandal, untuk mengambilkan sepatu dan membimbing orang tuanya memang. Wa qur rabbirhamhuma, kan tapi juga bersamaan dengan itu hendaklah berdoa kepada orang tua, untuk orang tua kita. Berikan mereka kasih sayang ya Rabb, tuntun mereka ke jalan hidayah. Sebagaimana saya telah mendapatkan hidayah, berikan kepada mereka hidayah. Kenapa kita mendoakan kedua orang tua? Karena hasil mereka telah mengeluarkan rebaya, sebagaimana telah mereka didik aku semenjak kecil. Semakin besar didikan orang tua tentang agama kepada kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk mendoakan orang tua. Semakin besar orang tua memperhatikan didikan agama untuk kita sewaktu kecil, semakin besar tanggung jawab kita untuk berbakti kepada orang tua. Begitu dikiaskan kepada yang lain. Supaya siapa saja yang sudah kita anggap orang tua yang dia telah mendidik kita didikan agama, maka layak kita mendoakannya. Dari ustad-ustad, dari buya-buya yang telah mengajarkan kita, dari dosen-dosen yang telah mengajarkan didikan agama. Jangan lupakan. Kalau dia pelaku bid'ah, ajak dia kepada sunnah. Kalau seandainya dia pelaku syirik, ajak dia kepada tauhid. Dengan berbagai cara, berbagai mulut sarana. Dengan doa, dengan panggilan baik dan semacamnya. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala katakan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Rabb kalian dialah yang maha tahu tentang yang ada di diri kalian, di diri kita. Jika seandainya kita menjadi yang saleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang awabin, bagi orang-orang yang kembali, maha pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengetahui yang ada di diri kita, baik yang buruk maupun yang baik. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah yang mengukur keimanan kita. Allah yang mengukur kasih sayang orang tua kita kepada kita. Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Ah, kenapa? Karena pahala yang dia tunggu pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah yang mengetahui yang dalam kasih sayang cinta kita kepada orang tua. Sejauh itu pula Allah akan menilainya. In takunu salihina, jika seandainya kita benar-benar saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena kelebihan kita untuk melakukan satu amal. Kita mungkin dalam satu berapa hal mungkin ada taksir, mungkin ada kelalaian, mungkin ada kesalahan. Akan tetapi Allah akan melihat kelebihan kita di dalam beramal. Pada sesuatu yang benar-benar Allah akan pikirkan. Dan amal yang dapat dibanggakan, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah dua. Mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Allah mungkin memaafkan dosa kita yang lain karena gara-gara kita berbakti kepada orang tua. Allah juga bisa mungkin memaafkan kita kepada dosa yang lain karena kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Kemudian dilanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdhira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Allah mengatakan, sebagaimana kita telah bisa berbuat baik kepada orang yang paling dekat kepada kita, yaitu orang tua, mestinya juga kita bisa berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kedua orang tua kita. Dialah kerabat orang tua kita, ayah, ibu. Wa atidzal qurba haqqahu. Berikanlah, tunaikanlah hak kerabat. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa berbuat baik kepada kerabat orang tua kita sama dengan berbuat baik dengan orang tua kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, berbuat baik kepada teman akrab sang ayah kita atau ibu kita sama halnya telah berbuat baik kepada ayah atau ibu kita yang telah meninggal. Ini Abdullah bin Umar. Setelah wafat ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berselisih jalan dengan orang tua renta. Abdullah bin Umar menggunakan kendaraan kuda, sedangkan orang tersebut berjalan. Ketika melihat orang tua tersebut, Abdullah bin Umar turun, kemudian berbincang, bertanya tentang keadaannya, kemudian dia letakkan serbannya ke orang tua tersebut, kemudian diangkat orang tua tersebut, kemudian mengantarkannya kepada tujuannya. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang masalah itu, maka dijawab bahwa orang tua tersebut pada masa jahiliyah adalah teman akrab Umar bin Khattab ayahnya. Dan ini sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup orang tua kita yang paling mengetahuinya adalah kerabat orang tua kita. Kerabatnya. Kawan-kawannya. Dengan kita berbuat baik kepada kerabat itu, akan mengenang kerabat tersebut akan masa-masa indah semasa orang tua kita masih hidup. Onde mak yung yung ilak banam song nasib nasib besar nutuhan. Didoakannya orang tua kita gara-gara kita berbuat baik. Sekalipun orang tua kita preman atau sebejat-bejatnya orang. dia akan menyebutkan kebaikan. Kalau seandainya dia tidak mempunyai kebaikan, sekurang-kurangnya anaknya ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Dia akan mengatakan, seburuk apapun orang tua kamu nak, dia telah menghasilkan kamu yang baik seperti ini. Itu yang akan dia sebutkan. Dan nyaris semua orang yang kita berbuat baik dari kerabat, semua menceritakan masalah orang tua. Dia akan menyebutkan, beruntung sekali nasib si fulan, walaupun dia sudah meninggal, karena dia telah melahirkan anak si fulan. Dia begitu. Mengingat hal itu, akan mendapatkan pahala dan sekurang-kurangnya doa orang tadi kepada orang tua kita. Itu salah satu hikmah kenapa kita harus mendekatkan. Wa'atidal qurba haqqahu. Sudah itu datang lagi, kalau seandainya kita mampu menjalankan berbuat baik hak kepada kerabat kita, maka ada lagi hak-hak yang lain. Miskin, orang-orang miskin, ibnu sabil juga kita tunaikan. Jika seandainya kita bisa dermawan kepada kerabat, sudah family, kenapa orang miskin kita tidak bisa dermawan? Ibnu sabil, orang yang terputus dalam jalanan. Kedua-duanya akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan. Orang miskin, dia akan merasa berutang budi besar kepada kita, jika seandainya di saat-saat dia membutuhkan, kita bisa mengulurkan bantuan kepadanya. Dia tidak akan lupakan kebaikan itu. Orang ibnu sabil, orang yang terputus perbekalan di saat bersafar, sekaya apapun dia di negerinya, akan tapi kekayaannya tidak ada artinya di saat dia sangat membutuhkan di tempat kita yang mana dia berada. Bantuan apapun yang diberikan, yang kita berikan kepadanya, dia akan ingat. Walaupun di kampungnya orang membantunya sangat luar biasa, dalam artian memberikan kepadanya uang yang sangat banyak, tapi ketika dia terputus perbekalannya di tengah jalan, satu hal yang sangat dia tidak lupakan. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kita membadzirkan harta kita dengan mudahnya. Membadzirkan harta ada tiga macam. Yang paling ringan memubadzirkan di dalam berinfak. Tapi ini jarang. Jangan boroslah berinfak itu. Ingat, ini ada kan, tapi yang sering kita lihat ada di dalam buku-buku dan kitab-kitab. Seorang terlampau dermawan di dalam berinfak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jangan berlampau lebih. Karena takut kalau kita begitu dermawan berinfak akan berdampak buruk pada diri kita. Kalau seandainya suatu saat kita membutuhkan uang tersebut, maka kita akan meminta-minta sedangkan kita sudah memberikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, membadzirkan, yaitu kita hambur-hamburkan uang untuk kepentingan kita sendiri, kemudian kita berikan kepada fakir miskin secukupnya. Itu mubadzir. Selagi kita bisa hidup, makan sama di tempat yang rasa-rasanya juga semakin nikmat, kenapa kita harus memilih tempat yang lebih jauh lebih nikmat dari itu? Selagi kita bisa berkendaraan dan kita puas dengan kendaraan tersebut, kenapa kita hambur-hamburkan uang kita untuk membeli kendaraan jauh lebih bagus dari itu? Mubazir. Selagi kita telah cukup menelpon, menghandphone dengan seseorang dan telah sampai tujuan kita dengan itu, kemudian kita mau lebih dan rasanya lebih itu pun hanya untuk membuang-buang dan menghamburkan harta. Kenapa hal-hal yang lebih tersebut kita tidak infakkan kepada fakir miskin? Mubazir. Berapa banyak yang kita lakukan yang seperti itu? Dan yang ketiga, mubazir dalam artian dia tidak memberikan kepada fakir miskin, dan juga dia tidak memberikan kenikmatan untuk dirinya. Dia simpan, dia tabungkan. Sama dengan ayam mati di lumbung padi. Uang beratus-ratus juta, pakaiannya tetap lusuh seperti itu. Dia katakan saya zuhud. Setiap orang memberikan ucapan sanjungan, selamat bapak telah diberikan kenikmatan harta, dia bilang saya paling fakir di dunia. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, bagaimana syaitan memperdaya orang-orang yang seperti ini. Tingkatannya tidak saja bakhil, akan tapi sudah sampai pada tingkat syuh. Kalau bakhil, dia pelit pada orang lain tapi tidak pelit pada dirinya, dihambur-hamburkan hartanya untuk dirinya. Kan, tapi kalau syuh, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak mau beri. Apa kata Ibnu Jauzi? Saya banyak kali bertemu dengan si fulan-fulan. Bahkan mereka bukan orang-orang kecil, kategori ulama-ulama besar. Bagaimana mereka, dia rela hidup menjadi gharib masjid. Gharib masjid. Dan hidup dengan dua roti kering setiap pagi dan sorenya. Kemudian di masa-masa tuanya dia sering membawa bantal. Bantal dia sering bawa. Terkenal bapak itu Syekh Bantal. Syekh Bantal. Di mana-mana bantal dia bawa. Bahkan dia sering bilang kepada jamaahnya, kalau adzan mati nanti tolong bantal ini kuburkan pas di kepala. Meninggal dia. Dikuburkan dia dengan bantal. Suatu hari, karena sudah kuburan sudah tua mau dipindahkan, termasuklah kuburan bapak tua ini. Setelah berapa tahun berjalan dikuburkan. Kiranya bantal yang tadi sudah waktu itu kokoh masih kuat jahitannya, sudah dimakan tanah. Ketika mereka gali kiranya uang dinar ribuan.